Maksudnya apabila orang yang memiliki hutang itu dalam keadaan sulit dan tidak mampu menunaikan hutangnya, maka wajiblah atas pemilik piutang untuk menangguhkan orang itu hingga kondisinya lapang. Kata wajib, wajiblah atas pemilik piutang untuk menangguhkan orang itu hingga dalam kondisi lapang. Ada sebagian yang berpendapat bahwa hukum menangguhkan orang yang sulit bayar hutang hukumnya wajib. Seperti penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan wajib. Ada yang mengatakan bahwa menunggu orang yang sulit membayar hutang hukumnya mustahab, tidak wajib. Buktinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka saling tagih menagih bahkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu dicatat masalah menagih hutang, sebagian ulama berpendapat bahwa jika orang yang ditagih belum berkelapangan untuk membayar, maka wajib ditunggu. Wajib di sini artinya adalah fi'lul mukallaf yudhammu tarikuhu qasdan amdan. Perbuatan orang yang dibebani yang meninggalkannya dicela jika ditinggalkan dengan sengaja. Maka ada sebagian ulama berpendapat seperti itu, bahwa menangguhkan orang yang membayar hutang jika orang tersebut belum berkelapangan, maka hukumnya wajib. Ada ulama lain yang berpendapat bahwa menunggu pembayaran hutang bagi orang yang tidak berkelapangan, ya, atau bagi orang yang tidak berkelapangan, maka hukumnya mustahab. Apa arti mustahab? Hanya dianjurkan. Berarti boleh seseorang untuk menagih. Karena kalau seandainya kita katakan wajib, maka tidak boleh dia menagih. Ya, maka dia tidak boleh menagih. Memang di dalam Islam terdapat keistimewaan dan keutamaan bagi orang yang menangguhkan penagihan orang yang belum berkelapangan. Seperti hadis riwayat Imam Ahmad, man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin mithluhu sadaqah. Barang siapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang sulit bayar belum berkelapangan, maka di setiap harinya dia seperti bersedekah semisal dengannya. Setiap harinya dia seperti bersedekah semisal dengannya. Bahkan di dalam hadis yang lain, man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin mithlahu sadaqah. Barang siapa yang menangguhkan orang yang tidak berkelapangan membayar hutang, maka baginya setiap hari sedekah 2 kali lipat dari yang dia hutangkan. Nah, ini keistimewaan orang yang menangguhkan pembayaran hutang. Lihat lagi ada hadis yang berbunyi, man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin mithlahu sadaqah. Lahu bikulli yaumin mithluhu sadaqah qabla an yahilla alaihi qabla an yahilla ad-dayn. Fa idza halla ad-dayn fa anzarahu falahu bikulli yaumin mithlahu sadaqah. Seseorang yang menangguhkan pembayaran hutang sampai orang itu berkelapangan, maka selama penangguhan tersebut dia mendapatkan pahala bersedekah yang semisal dengan jumlah piutangnya. Kalau seandainya batas waktunya sudah datang, habis, lalu dia masih menunggu, masih menangguhkan, maka baginya pahala sedekah 2 kali lipat dari jumlah piutangnya. Ini keutamaan menangguhkan hutang bagi orang yang belum berkelapangan bayar hutang. Cuma di sini timbul pertanyaan tadi, hukumnya wajibkah tidakkah? Kalau wajib berarti enggak boleh nagih. Gitu ya. Kalau seandainya tidak wajib maka berarti boleh menagih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali hadis-hadis keutamaan untuk menangguhkan orang yang belum berkelapangan bayar hutang. Dan hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa akad hutang piutang, pinjam meminjam adalah akad kebaikan, bukan akad komersil ingin mendapatkan keuntungan. Akad kebaikan, seorang muslim yang sedang kesulitan dia berikan kebaikan. Seperti misalkan ada hadis lagi yang disebutkan oleh para ulama di sini, di antaranya hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil 'arsy yaumal qiyamah." Siapa yang melapangkan dari orang yang berhutang kepadanya, yaitu melapangkan berarti menangguhkan atau menghapuskan hutang dari orang yang berhutang kepadanya, maka dia akan berada di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis yang lain dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai'un." Orang-orang sebelum kalian dihisab, tidak ada baginya sedikit pun dari kebaikan. Illa annahu kana yukhalitun nasa wa kana musiran fa kana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawuzan anhu." Kecuali kebaikan yang dia miliki, dia pernah bergaul dengan manusia, kemudian setelah itu dia orang yang kaya, dia sering menghutangi orang lain, dan dia berkata kepada para pencatat-pencatat hutangnya bahwa bebaskan orang ini karena sulit bayar, bebaskan orang ini karena sulit bayar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah pun mengampuni orang tersebut. Nah, ini menunjukkan keistimewaan orang yang menangguhkan hutang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain yang disebutkan dalam tafsir Imam Nukathir tentang menangguhkan hutang. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam kitab Musnad Abi Ya'la dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atallahu bi'abdin min 'abidihi yaumal qiyamah." Allah mendatangkan seorang hamba dari hamba-hambanya pada hari kiamat. Lalu Allah bertanya, "Madza amilta li fid dunya?" Apa yang telah engkau amalkan untukku di dunia? Faqala ma amiltu laka ya Rabb mithqala dzarratin fid dunya arjuka biha. Qalaha salasa marrat. Aku tidak mengamalkan untukmu wahai Rabb seberat zarrah di dunia, aku berharap pahala darinya. Artinya banyak amalan-amalanku yang aku kerjakan. Semua amalanku, bahkan amalan yang seberat zarrah pun, zarrah itu semut kecil, aku berharap pahala darimu. Dia ulangi itu 3 kali. Qala al-'abdu 'inda akhiriha ya rab inni innaka a'taitani fadla mal. Di akhirnya hamba ini mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya engkau memberikan kepadaku kelebihan harta. Wa kuntu rajulan ubayyi'un nasa, dan aku berjualan kepada manusia. Wa kana min khuluqil jawaz, dan termasuk akhlakku adalah jawaz, yaitu membebaskan orang yang berhutang tatkala berjual beli dengan aku. Wa kuntu aisaru 'alal musir wa unzirul mu'sir, dan aku memudahkan orang yang mudah bayar hutang, dan aku menunggu orang yang belum berkelapangan bayar hutang. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana ahaqqu man yuyassir udkhul jannah, aku, kata Allah, zat yang lebih pantas untuk memudahkan daripada engkau. Maka engkau memudahkan orang di dunia, maka sekarang aku lebih pantas untuk memudahkanmu masuk engkau ke dalam surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Hadis yang saya katakan tadi, barang siapa yang menunggu orang yang bayar hutang, dia akan di bawah naungan Allah, arsy Allah pada hari kiamat, itu hadis riwayat Imam Muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan hadis itu ada ceritanya. Saya bacakan ceritanya. Diriwayatkan oleh Imam Muhammad, anna Aba Qatadah, Abu Qatadah kana lahu dainun ala rajul. Dia punya hutang terhadap seseorang. Wa kana ya'tihi yataqadahu. Abu Qatadah senantiasa menangguhkan hutang. Ya Afwan. Sebentar. Lihat, Abu Qatadah punya piutang terhadap orang. Beliau menghutangi orang. Wa kana ya'tihi yataqadahu, dan Abu Qatadah sering menagih-nagih hutang orang tersebut. Fa yaktabi'u minhu, tapi orang ini sering sembunyi dari Abu Qatadah. Fa ja'a dzata yaumin fa kharaja sabiyyun fa sa'ala anhu. Abu Qatadah datang ke rumah orang itu, lalu keluar dari rumah itu seorang anak kecil. Abu Qatadah bertanya, mana bapakmu yang berhutang? Faqala na'am huwa fil baiti ya'kulu khazirah. Kata anak kecil, dia tidak bisa berdusta. Iya, dia ada dalam rumah sedang makan. Maka Abu Qatadah pun memanggilnya, ya fulan ukhruj, faqad akhbarat akhbirtu annaka hahuna fa kharaja ilai. Wahai fulan, keluar, aku sudah diberitahu oleh anak kecil ini kamu di dalam rumah. Maka akhirnya orang itu pun keluar. Faqala ma yaghibuka anni, kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, kenapa engkau lari dariku? Kemudian faqala inni mu'sir wa laysa 'indi, aku sulit untuk bayar, tidak punya uang untuk bayar wahai Abu Qatadah. Allah, innaka mu'sir, demi Allah engkau benar-benar dalam keadaan sulit. Qala na'am, iya, aku benar-benar dalam keadaan sulit. Fabaka Abu Qatadah. Abu Qatadah pun radhiyallahu anhu menangis. Kemudian beliau menyebutkan hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man naffasa 'an gharimihi aw maha 'anhu kana fi dhillil 'arsy yawm al-qiyamah." Siapa yang menangguhkan hutang dari orang yang berhutang padanya atau membebaskannya, maka niscaya dia akan di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Jadi Abu Qatadah itu nyari-nyari itu hanya sekedar ingin memberikan hadis itu. Ya. Dia ingin tahu benar enggak orang ini benar-benar sulit bayar hutang. Ternyata benar. Makanya dia, beliau ingin mengamalkan hadis itu demi mendapatkan pahala yang luar biasa. Makanya beliau menangis. Nah, ini perhatian kepada orang-orang yang sering menghutangi orang lain. Tangguhkan. Kalau bisa, bebaskan. Apalagi hutang-hutangnya kadang-kadang tidak terlalu berat. Ya. Dikisahkan ke sana kemari. Di pasar dikisahkan, di masjid dikisahkan, di sekolahan dikisahkan. Ya. Di rapat dikisahkan. Ke sana kemari. Hutangnya 10.000. Tidak pantas untuk dikisahkan. Ya. Saya pernah seorang pedagang cerita sama saya, "Ustaz, gimana cara menagih hutang kepada orang-orang yang berhutang kepada kita?" "Bapak pedagang, Pak?" "Iya." "Pedagang sukses di Pekanbaru." "Iya, Ustaz." "Hutangnya berapa, Pak?" "Bapak daripada menagih stres, harta tidak dapat-dapat, yang ada kesal, kenapa tidak ditangguhkan atau dibebaskan sekalian?" "Oh begitu ya, Ustaz." "Iya. Bapak kan punya ratusan juta, mungkin miliar. Kenapa harus nunggu yang 100.000, 500.000, 1 juta? Yang kalau kita bebaskan pun tidak akan berpengaruh terhadap kekayaan kita." Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tapi kadang tidak ada yang melakukan seperti itu kecuali orang-orang yang lebih yakin keimanannya kepada Allah. Maka saya bisa mengatakan, Pak, ibadah harta itu menunjukkan husnudzan seseorang kepada Allah. Beribadah dengan harta menunjukkan husnudzan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis yang tentang itu, ya. Dan kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, sampai mana tadi? Sampai kondisinya lapang, ya. Wa huwa yajibu alaihi idza hasala lahu wafa'un bi ayyi tariqin mubahin an yufi ma alaihi. Dan piutang bagi orang yang berhutang itu wajib apabila telah mendapatkan kadar hutangnya dengan jalan apapun yang mubah agar segera melunasi hutangnya itu. Ini, buruknya hutang, Pak, salah satunya malas bayar. Lihat kata-kata saya, malas bayar. Malas bayar itu maksudnya dia punya tapi malas. Beda dengan orang yang memang tidak punya. Malas bayar itu buruknya hutang. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul ghani matlul ghani dhulmun." Artinya, menunda-nunda pembayaran hutang kepada orang yang menghutangi kita, dan orang yang menghutangi kita itu adalah orang kaya, itu pun sebuah kezaliman. Artinya, orang kaya ini gak butuh uang kita. Gak butuh uang dia maksudnya. Kita bayar gak butuh dia, karena dia kaya. Tapi itu pun sebuah kezaliman. Dan dalam hadis ini ada kata-kata matlun, yaitu menunda-nunda. Artinya salah satu sifat karakteristik hutang itu menunda-nunda. Ya. siapapun orangnya. Misalkan di pasar, kena cilah, kena bayari 10 ribu. Lawas 10 ribu, sebulan hanya dibayari sini. Karena memang sikap menunda-nunda itu ciri hutang. Ya. Nah, hadis itu ada dua makna. Matlul ghani zulmun. Bisa juga maknanya adalah menunda-nunda hutang padahal dia kaya. Ini sebuah kezaliman. Jadi kata kaya itu bisa dikembalikan kepada yang menunda-nunda pembayaran, atau kata kaya itu dikembalikan kepada yang menghutangi. Dua-duanya bisa maknanya seperti itu. Dan dua-duanya kezaliman. Menunda-nunda membayar hutang kepada orang yang kaya, sebuah kezaliman. Atau menunda-nunda pembayaran hutang dari orang kaya, sebuah kezaliman. Paham ini? Ya. Baik orangnya yang berhutang itu kaya, dia tunda-tunda, itu sebuah kezaliman. Atau yang menghutangi itu kaya, si fulan ini menunda-nunda, itu sebuah kezaliman. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa in tasaddaqa alaihi gharimuhu bi isqati ad-daini kullih aw ba'dih fa huwa khairun lah. Apabila pemilik piutang itu bersedekah kepadanya dengan memaafkan hutang itu semuanya atau sebagiannya, maka itu lebih baik baginya. Memaafkan hutang, pahalanya surga. Menangguhkan hutang, pahalanya bersedekah di dunia seperti orang bersedekah. Kira-kira pian pilih mana? Hah? Membebaskan atau menangguhkan? Lihat dari sisi pahala, bukan lihat dari sisi kemauan kita. Sisi pahala, membebaskan. Ya, kenapa? Karena menunda pahalanya hanya apa? Sedekah. Ya, menunda pahalanya sedekah. Ya, oke, dia di enggak ada, saya pernah menyebutkan dalam kajian-kajian saya tentang hutang, enggak ada orang yang bersedekah satu hari 1 juta. Itu mustahil itu. Satu hari 500 ribu, enggak ada. Ada siapa mereka? Orang yang menghutangi orang lain. Dia akan mendapatkan pahalanya seperti itu. Kalau seandainya dia menghutangi orang 500 ribu, 1 juta. Selama belum dibayar. Bahkan hadis riwayat Imam Ahmad tadi, kalau jahulla alaihi ajal, kalau batas ajalnya habis, maka dia masih tunggu, akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jarang orang seperti ini. Cuma tidak ada yang bisa mengalahkan surga. Yang ini mengumpulkan pahala sedekah, tapi belum ada jaminan surga. Yang ini dijamin surga. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahunu 'alal 'abdi iltizamul umur asy-syar'iyyah wa ijtinabul muamalat ar-ribawiyyah wal ihsan ila al-mu'sirin. Semua itu karena saya ulangi sampai mana tadi? Dan akan lebih mudah bagi seorang hamba untuk konsisten terhadap perkara-perkara syariat dan menjauhi praktik-praktik riba, serta berbuat kebajikan kepada orang-orang yang sedang sulit. Ya. Baik. Kemudian, ilmuhu bi anna lahu yawman yarji'u fihi ila Allah wa yufihi 'amaluhu wa la yadhlimuhu mithqalu dzarrah. Kapan orang mudah melakukan itu? Mudah menjauhi riba, mudah menghutangi orang, mudah menangguhkan hutang orang lain, mudah membebaskan hutang. Kapan? Ini jawaban oleh penulis. Semua itu karena pengetahuannya bahwa suatu hari nanti dirinya akan kembali kepada Allah dan akan dipenuhi baginya amalan tersebut, dan Allah tidak akan menganiaya dirinya sedikit pun. Nah, itu dia. Nah, saya sering mengatakan agar kita semangat beribadah, maka ingat akhirat. Salah satu hal yang memotivasi, motivator penyemangat ibadah adalah ingat pahala dari Allah di akhirat. Dan itu banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, banyak. Di antaranya, Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minal dhahabi wal fiddah wal khayril musawmamati wal an'ami wal harf. Dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Diindahkan kepada manusia kecintaan terhadap syahwat perempuan, anak-anak, emas, perak, kuda-kuda, berternak, peternakan, ya. Kemudian itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan Allah di sisinya terdapat tempat tinggal yang paling baik. Lihat, ini dilawan dengan ini. Lihat lagi yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu ayat yang saya sebutkan tadi, sebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah. Ya, Al-Baqarah 212. Ada lagi ayat yang lain. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama. Ya. Perhatikan baik-baik, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan, melalaikan, perhiasan, saling membanggakan di antara kalian, saling memperbanyak harta dan anak, sebagaimana seorang petani yang takjub ketika melihat tumbuh-tumbuhan pertaniannya tumbuh gara-gara hujan. Kemudian setelah itu berubah menjadi menguning, kemudian hancur. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Sedangkan di kehidupan akhirat cuma ada dua, siksa yang pedih atau ampunan dan ridha Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang disebutkan tadi tidaklah kehidupan ini kecuali perhiasan yang menggiurkan. Kemudian Allah mengatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Artinya, bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga. Lihat, Allah bandingkan nikmat dunia tadi dengan akhirat. Itu konsep, Pak, memotivasi seseorang malas untuk beramal. Dan sifat malas ini selalu ada dalam diri seseorang. Malas ngaji, malas jamaah, malas ngikuti pengajian, ya. Sering sekali Allah membandingkan. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik, lebih kekal. Lihat lagi ada ayat yang semisal dengannya. Tadi ayat saya sebutkan surat Al-Hadid ayat 20. Lihat ayat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu waladdarul akhirah khairun lilladzina taqau afala taqilun. Tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan, kemudian melalaikan, dan sungguh kehidupan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak memikirkan kehidupan, perbandingan itu, ya, untuk memotivasi seseorang beramal? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di akhir ayat, agar kita mudah meninggalkan riba, mudah mencari harta dengan cara yang halal, kalau menghutangi orang mudah untuk menangguhkan atau sekalian membebaskan. Allah mengatakan, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Maka peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlam. Kemudian masing-masing diri diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dirugikan. Ini para ikhwah, sekali lagi kiat agar semangat beribadah, ingat pahala yang dijanjikan Allah di akhirat. kiat agar tidak terlalu terlena dengan dunia, ingat akhirat lebih baik dari dunia. Kiat agar tidak menghalalkan segala cara demi dunia, ingat bahwa akhirat lebih baik. Nikmat akhirat lebih baik. Contoh nyata di dalam kehidupan kita, orang jualan, jualan KW1 disebut dengan ORI 1, ya, menipu, mengoplos, memalsukan, mengurangi takaran, timbangan, bersumpah palsu untuk terjual barangnya, dan melakukan praktek-praktek hal-hal yang diharamkan, mencuri, korupsi, ataupun meninggalkan hal-hal yang diharamkan dari pekerjaannya. Maka ingat, kehidupan akhirat lebih baik. Apalagi dunia cuma 60 sampai 70 tahun saja. Ya, tidak kekal abadi. Dan lebih baiknya akhirat dilihat dari beberapa sisi, Pak. Kalau Anda ditanya oleh orang, "Fulan, Anda mengatakan kehidupan akhirat lebih baik. Anda mengatakan saya harus berhenti dari pekerjaan haram. Kenapa?" "Karena nikmat di akhirat lebih baik." "Sisi lebih baiknya dari mana, Pak?" Siapa yang bisa jawab? "Sisi pahala di akhirat lebih baik daripada kenikmatan dunia. Dari mana sisinya?" Satu, kekal. Satu. Yang kedua, di akhirat tidak ada amal lagi. Enggak, maksud saya gini. Kita ingin orang itu percaya sama kita. Misalkan ada orang makan harta riba. Di hadapan saya ada orang makan harta riba. Saya ingin meyakinkan dia, "Ayo fulan, tinggalkan riba. Apalagi ditunggu?" Karena di akhirat lebih utama, lebih baik pahalanya. Dia nanya sama saya, "Lebih baik dari sisi mana?" Nah, sudah dijawab tadi. Yang pertama, kekal. Oh iya, berarti tidak ada kematian. Sedangkan di dunia cuma ada 60 tahun, 70 tahun. Habis itu mati. Tinggalkan dia kenikmatan dunia. Itu satu. Yang kedua, di akhirat ada surga. Kenapa memang kalau surga? Belum begitu bisa meyakinkan dia, Pak. Sisi nikmat surga itu apa? Baik. Kalau di akhirat kekal, sama berarti. Nah, tidak ada kesusahan di akhirat. Betul? Sisi lebih baiknya juga tidak ada kesusahan di akhirat. Tidak ada orang mahajan di akhirat. Ya. Orang nyari yang sulit-sulit di akhirat enggak ada. Semuanya mudah. Itu sisi kemudahannya atau sisi lebih baiknya akhirat dibandingkan dunia. Kekal, tidak sulit habis itu. Nah, ini dia. Kenikmatannya di atas kenikmatan dunia. Wanita misalkan, laki-laki sangat suka terhadap wanita. Wanita akhirat tidak sama dengan wanita dunia, dan tidak akan pernah bisa disamakan. Bahkan ketika kita membandingkan, kita bodoh namanya. Long jempolnya kelihatan, dunia terang sep, terang beneran. Iya. Enggak, kita berbicara tentang nikmat akhirat, tentunya surga. Ya. Kita berbicara tentang nikmat akhirat. Tadi kita sebutkan bahwasanya agar orang termotivasi untuk beramal soleh, meninggalkan yang haram, tidak menghalalkan segala cara untuk mencari yang haram, maka ingat kehidupan akhirat. yaitu ada surga. Nah, sekarang di dalam surga itu ada sisi lebih baik dibandingkan dunia. Kenapa saya pakai kata akhirat? Karena Al-Qur'an pakai seperti itu. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, kita ingin kupas lebih baiknya kehidupan akhirat itu apa? Satu, kekal. Yang kedua, tidak ada sulit. Yang ketiga, nikmatnya memang lebih. Ya, sempurna, enggak ada kekurangan. Saya sering mencontohkan seorang laki ketika ingin menikahi perempuan, dikatakan kepada laki tersebut, wah perempuannya pokoknya, wah kedua-duanya, itu dusta sudah tuh kedua-duanya, ya, wah, setelah dinikahi, kayak itu aja ternyata, beda dengan kehidupan wanita-wanita di akhirat, selalu perawan, selalu badannya bagus, kemudian selalu tidak pernah tua, sempurna. Jadi sisi kebaikan akhirat kekal, tidak sulit, sempurna. Ada lagi ingin menambahkan? Sama tuh, tidak pernah rusak, sama. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Nah, itu penting kita untuk diri kita sebelum orang lain, agar kita meneguhkan pendirian. Saya pernah Pak berhadapan dengan seorang ibu-ibu, waktu itu ada suaminya. Kemudian ngobrol lah kita dengan suaminya. Pak, itu istri Bapak berhenti kerja sebagai pejabat di bank konvensional, bukan pegawai biasa, pejabat. Bagaimana ceritanya? Apa sebabnya? Kata suaminya, istri saya cuma takut laknat Allah. Lalu saya kejar lagi. Gimana ujiannya, Bu? Kata beliau, pertama kali melakukan resign ditolak. Orang mau berhenti ditolak. Kenapa? Karena si ibu ini termasuk pekerja keras di kantor tersebut, ditolak. Kemudian diberikan fasilitas-fasilitas. Lihat, ini ujian-ujian, diberikan fasilitas. Kata dia, Ustaz, saya ditawarin, ibu tidak usah lembur, pulang jam 5. Kalau seandainya ibu merasa perempuan harus pulang duluan, tidak usah lembur, dan gaji tetap. Yang kedua, ketika melakukan, tidak, saya tetap ingin resign. Sudahlah, kami kasih waktu 1 tahun. Ini kejadian nyata. 1 tahun untuk berpikir. Subhanallah. 1 tahun. Oh, itu bergoncang itu. Kadang kan dalam perjalanan 1 tahun itu, ekonomi naik, ekonomi turun. Ada yang sakit, ada yang... Ini kalau saya... pas lagi sakit, kalau saya gak kerja di sini, nanti kalau keluar, gimana? Biaya, jaminan tidak ada. Gaji enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada. Padahal kata-kata enggak ada itu salah. Ya, kenapa? Karena Allah yang memberikan rezeki, ada pastinya. Cuma caranya lain. Nah, untuk meyakinkan orang seperti ini meninggalkan yang haram gimana? Kita hanya bisa mengatakan, akhirat Bu, ingat akhirat lebih baik Bu. Lebih baiknya apa? Nah, kita harus jelaskan itu. Itu modal berdakwah seperti itu. Sehingga orang benar-benar mau meninggalkan. Lebih baiknya satu, kekal, tidak pernah mati. Yang kedua, tidak sulit. Yang ketiga, sempurna, tidak hancur, sempurna. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kembali ke permasalahan tadi, kapan diri kita mulai lalai, futur? Ingat kehidupan akhirat lebih. Kapan diri kita mungkin sudah ada juga perasaan begini. Orang sudah keluar dari pekerjaan yang riba. Misalkan bekerja di bank konvensional. Keluar diri. 1 tahun, 2 tahun. Aduh. Kayaknya Ustaz. Melamar pekerjaan sana sini belum dapat Ustaz. Kembali lagi dia. Ya. Hati-hati ini. Ini paling berbahaya. Bahwa mendapatkan kesesatan setelah mendapatkan petunjuk, ini paling berbahaya. Dan itu semua hidayah dari Allah. Hati-hati. Makanya Rasulullah SAW sangat sering berkata atau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Karena kita tidak tahu ujian ke depan itu apa, enggak tahu kita. Orang mungkin sekarang teguh, ah, saya akan berhenti. Udah. Berhenti dari pekerjaan yang haram. Tapi ternyata dapat ujian begitu besar. Maka ada cerita, Ustaz, akhirnya tidak mau, saya harus kembali. Ini kata-kata yang sangat menyedihkan bagi seorang pendakwah. Ya Allah, kenapa kembali dia? Dan itu perkara petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kapan kita melenceng, kapan kita sudah cenderung terlalu besar kepada dunia, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kadang menguji seseorang. Seperti misalkan ceritanya Nabi Ibrahim. Saya sebutkan waktu khutbah. Nabi Ibrahim condong kepada dunia, lebih condong kepada anaknya dibandingkan kepada Allah. Padahal beliau Khalilullah, kekasih terdekatnya Allah. Maka Allah ingin membersihkan hatinya Nabi Ibrahim dengan cara Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail agar hatinya kembali hanya untuk Allah. Ketika punya anak, dan secara tabiat manusia wajar, 86 tahun nunggu pak, baru dikasih anak setelah itu. Kemudian tambah besar, jalan sama kita, gandengan tangan dengan kita, kadang dia yang jaga kita, kan seneng tuh. Di sini mungkin terlihat sisi kita suka anak laki-laki. Manusia tuh suka anak laki-laki karena dia bisa menjaga orang tuanya. Saat itu Nabi Ibrahim kerja hari itu pulang demi melihat Ismail. Hatinya termasuki kecintaan terhadap Ismail alaihissalam. Maka Allah ingin menghilangkan agar kecintaan hanya kepada Allah dengan cara disembelih. Maka saya katakan, kadang kemiskinan, perhatikan ini, kadang kekurangan harta, itu manfaatnya adalah kita benar-benar merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya orang terus dalam keadaan nyaman, lapang, lupa dia dengan Allah. Kemiskinan salah satu fungsinya ujian agar mengingatkan kita selalu ingat kepada yang Maha Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bersyukur pak. Misalkan, aduh bulan ini berkurang banget nih tabungan, ya banyak kebutuhan, mungkin sepekan aja habis nih. Hitungan matematik manusia tuh lah, hitungan matematik manusia. Tapi hitungan matematik Allah Subhanahu wa taala beda. Dan saya kemarin menyebutkan, hitungan matematik Allah tidak bisa dimasukkan dalam otak. Allah berfirman, mana qasat sadaqatun min mal. Artinya, sedekah tidak mengurangi harta. Padahal matematik manusia mengurangi harta. Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa'innahuma yanfiyanil faqr. Haji dan umrahlah terus menerus. Sesungguhnya kedua-duanya menghapuskan kemiskinan. Itu hitungan matematik manusia miskin. Hitungan matematik manusia miskin. Ya. Kenapa? Karena umrah 30 juta, 25 juta minimum. Ya. Hitungan matematik manusia miskin. Tetapi ternyata tidak. Ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sengaja saya lebih banyak penjelasannya karena saya ingin berhenti pada ayat ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kepada ayat selanjutnya. Dan tersisa bagi kita sekitar 75 kurang 90 90 kurang 75 berapa? Hah? 15 halaman, 7 lembar. Ya. Saya melihat-lihat dan mendengar-dengar kembali kajian yang pertama kali tafsir surat Al-Baqarah itu pada tanggal 21 Muharram 1435. 21 Muharram 1435. Kita sekarang 1438, 1436, 1437, 1438. Pas 3 tahun. Ya, mudah-mudahan semoga Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan ini. Dan file-filenya insyaallah bisa di-download di kajian.net. Alhamdulillah anak-anak saya sudah akikah, Ustaz. Yang saya mau tanya, karena saya belum diakikahi orang tua saya, apakah saya perlu mengakikahi diri sendiri? Iya, perlu. Dan ini kebiasaan salafus saleh. Rasulullah SAW mengakikahi dirinya sendiri. Kemudian sahabat tabi'i Al-Hasan Al-Basri mengakikahi dirinya sendiri. Iya, betul. Ya. Boleh ini, dan ini kebiasaan para salafus saleh. Apa hukumnya saya meminta kepada pegawai saya sholatnya bergantian di masjid? Apakah saya harus menutup toko saya ketika azan? Tutup lebih baik. Tutup lebih baik. Kecuali kalau seandainya yang menjaga ada perempuan yang tidak diwajibkan untuk berjamaah di masjid. Tidak mengapa tidak ditutup. Nanti perempuan tersebut dia bisa bergantian dengan laki-laki pada waktunya. Tetapi untuk sholat Jumat lebih baik ditutup, ya. Kalau ingin membuka juga, yang jaga perempuan, yang membeli harus perempuan. Kalau melayani laki-laki berdosa dan ditakutkan jual belinya tidak sah, karena Allah berfirman wadharul bay', tinggalkanlah jual beli ketika azan khutbah Jumat dan azan Jumat sudah dikumandangkan. Dan dharu adalah perintah untuk meninggalkan, berarti larangan untuk berjual beli. Dan setiap al-aslu fin nahyi lit-tahrim, asal hukum sebuah larangan menunjukkan kepada keharaman. Dan wal tahrim yadullu 'alal fasad. Dan kalau yang haram ini dikerjakan juga menunjukkan kepada kerusakan. Berarti jual belinya batal. Ya. Jual belinya. Apakah tatkala kita melunaskan hutang meskipun 5.000 rupiah maka akan diganjar surga? Nah, ini kan hitungan manusia nih. 5.000 berbuah surga. Oh bagus, jadi judul kajian nih. 5.000 berbuah surga. 5.000 rupiah berbuah surga. Ya. Nih, kita jangan hitungannya jangan 5.000 surga. Masa Ustaz harganya surga 5.000? Enggak ya, akhi. Ketika kita memberikan hutang kepada orang, itu sudah melapangkan dia. Mungkin dia waktu itu lagi haus-hausnya. Mungkin dia waktu itu lagi sulit-sulitnya. 5.000 berharga bagi orang yang paling sulit. Ya, ada seorang pernah cerita kepada saya. Dia pernah menambalkan ban kepada seorang penambal ban di samping jalan. Lalu nambal ban, kemudian ngompa ban paling berapa, 35.000 misalnya. Ya. Kemudian orang ini dia ngasihkan 50.000, sisanya diambil saja, sudah ambil aja mas, karena dianggap 35.000 kasihan orang nambal ban cuma 35.000, kerjaannya berat bawa ban kemudian dongkrak dan semisalnya. Maka si fulan ini yang dikasih duit sisanya 15.000, dia sangat senang, sangat berterima kasih. Kesenangan itu yang disukai Allah. Bukan duit Anda yang 15.000 yang Anda kasih. Senangnya orang itu loh yang dihargai Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sururun yudkhilu ala qalbi muslim, kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Masalahnya bukan 5.000 atau 10.000, bukan. Masalahnya adalah kamu bisa menggembirakannya. Dan itu ibadah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya jawab pertanyaan ini, apakah tatkala kita melunaskan hutang meskipun 5.000 rupiah maka akan diganjar surga? Pian handak kada? Nah, itu aja, ya. Apakah yang bisa kita lakukan apabila kita punya piutang dan si penghutang sengaja tidak bayar kepada kita padahal dia mampu dan sudah berlangsung sangat lama? Ini seperti yang saya sering singgung. Sudahlah, maafkan saja. Maafkan saja. Kecuali kalau misalkan di sana ada kita ingin memberikan nilai edukasi, peringatan, pengajaran, pendidikan kepada orang tersebut agar tidak bermudah-mudah terhadap harta manusia. Karena harta manusia itu adalah sesuatu yang suci dalam Islam. Makanya tidak diperbolehkan mengambil harta orang. Makanya dalam akad jual beli, akad transaksi kan ada namanya akad gharar, ketidakpastian. Kenapa ketidakpastian terlarang dalam Islam? Karena bisa-bisa mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Kenapa pajak diharamkan? Ya. Kemudian kenapa riba diharamkan? Kenapa mencuri diharamkan? Kenapa menggosok diharamkan? Semuanya berpacu kepada karena harta muslim itu suci, tidak boleh diambil walau satu, walau setuil. Ya, demikian. Tanya selanjutnya, gimana caranya mendakwahi orang-orang yang belum tahu tentang sunnah dengan cara yang baik? Jawabannya sudah ada di pertanyaannya, dengan cara yang baik. Ya, pertanyaannya ada jawabannya. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, ajak kepada jalan Rabbmu dengan hikmah wal mau'izatil hasan. Hikmah artinya, ada yang mengatakan dengan ilmu berdasar Al-Quran dan Sunnah. Mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Maka dalam berdakwah yang paling penting adalah kita mengikhlaskan niat, tidak menginginkan apapun, dan yang kita tuju hanyalah memberikan hidayah. Hidayah apa? Hidayah apa? Dilalah wal irsyad. Hidayah berupa ilmu pengetahuan, agar dia tahu ilmunya sehingga dia bisa mengamalkannya. Pengamalannya membutuhkan hidayah apa? Taufik dari Allah. Wallahu a'lam. Apa hukumnya forex, bursa efek dan lain-lainnya? Dia seperti dagang biasa, ya, seperti dagang baju yang dilakukan oleh Mas Rahmat, dagang buku yang dilakukan oleh Kak Saif, dagang-dagang lainnya. Dia barang, maka hukum jual belinya pun harus sesuai dengan hukum perdagangan. Seperti misalkan, tidak boleh menjual barang yang dia tidak punyai. Forex, jual beli valuta asing ataupun saham. Saham itu benar-benar harus dia miliki. Kalau seandainya saham dari perusahaan yang muhimah ataupun saham perusahaan yang samar-samar, saham perusahaan antu tidak ada di dunia nyata, cuma ada di dunia maya, ya, akibat sering promosi dia dapat. Ini namanya nipu. Enggak boleh menjual barang yang dia tidak miliki. Jadi hukum forex dan hukum bursa efek sama dengan jual beli yang lain. Bolehkah mengambil keuntungan darinya? Boleh enggak dagang? Boleh. Cuma tadi, ya, apakah barang ini sudah Anda miliki atau masih milik orang lain Anda jual? Ini enggak boleh. Itu dia. Saham itu gimana bentuknya? Wadai kah Ustaz atau apa? Enggak, saham itu adalah sebuah nilai. Nilai. Ya. Nilai yang sesuatu yang bernilai. Yang dia bisa jual, dia bisa kembangkan, dia bisa investasikan dan semisalnya. Wallahu a'lam. Intinya sama seperti jual beli. Hukum-hukumnya, syarat-syaratnya harus ridho, harus memiliki, tidak boleh menjual barang yang belum dipindahkan dan semisal. Allahu a'lam. Nah, ada lagi? Cukup kiranya. Nah, mudah-mudahan selesai ya. Saya targetnya pekan ini atau pekan depan kita selesaikan. Ya, wallahu a'lam. Karena untuk ayat hutang ini kita membaca saja, membaca. Ya. Demikian wallahu alam, sallallahu alaihi nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.